Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin melanjutkan pembahasan kitab Usul wa Mumayyizatu Ahli Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip dan keistimewaan Ahli Sunnah wal Jamaah. Pembahasan kita dari kitab ini pada pertemuan yang lalu sampai dengan penyebutan prinsip yang pertama dan keistimewaan yang pertama yang ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu terkait dengan prinsip mereka dan keistimewaannya dalam hal metode pengambilan ilmu dan argumentasi. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memiliki prinsip tersendiri dalam hal ini, ya, yang berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya. Di antara prinsip-prinsipnya, yang pertama adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka membangun urusan agamanya di atas Kitabullah, Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ijma. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan perkara-perkara akidah dan keyakinan secara khusus berlandaskan kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga sudah kita bahas. Maka berikutnya yang ketiga akan kita bahas sekarang, al-ihtijaju bil kitabi was sunnah fi abwabid din kulliha min ghairi tafriqin bainahuma. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berhujjah dengan kitab dan sunnah tanpa membedakan antara keduanya. Mereka meyakini kitabullah adalah hujjah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga hujjah, karena pada dasarnya keduanya adalah wahyu yang datang dari sisi Allah azza wajal, sehingga mereka tidak membedakan antara kitab dan sunnah. Nah, qala min usuli ahli sunnati wal jamaah as-salafiyyin wa mumayyizatihim fil istidlali ala masailil i'tiqadi wa ghairiha الاحتجاج بالكتاب والسنة وعدم التفريق بينهما في ذلك. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin dan keistimewaannya dalam hal argumentasi terkait dengan masalah-masalah akidah dan yang lainnya adalah berhujjah dengan kitab dan sunnah dan tidak membedakan antara keduanya. Qala wa fi taqriri hadzal asli يقول حامل راية الجرح والتعديل بحق ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه من هذه التوجيهات القرآنية أدرك المؤمنون عظمة السنة ومكانتها وأدركوا أنه يجب عليهم التزامها في كل شأن من شؤون الإسلامية العقديه والعباديه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والاخلاقيه لا فرق بينها وبين القران من حيث وجوب الالتزام والطاعه والانقياد والتصديق. Terkait dengan prinsip ini, berhujjah dengan kitab dan sunnah dengan tanpa membedakan antara keduanya, pembawa bendera jarh wa ta'dil Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'a mengatakan, min hadihi tawjihat al-Qur'aniyah, dari arahan-arahan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, kaum mukminin semuanya mengetahui betapa agungnya sunnah atau keagungan sunnah dan kedudukannya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang di situ ada penjelasan soal keagungan dan kedudukan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang familiar di telinga kita adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ati'ullaha wa ati'ur Rasul." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memisahkan kata taat di ayat ini. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Artinya, taat kepada Allah sifatnya tersendiri dan taat kepada Rasul juga tersendiri. Ini menunjukkan bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu sangat agung dan memiliki kedudukan yang tinggi, sejajar, sama. Ati'ullah wa ati'u ar-rasul. Wa adraku, dan kaum mukminin mereka mengetahui bahwa wajib atas mereka berkomitmen dengannya. Komitmen dengan sunnah dalam segala urusan yang berhubungan dengan keislaman. Baik masalah akidah, ibadah, politik, ekonomi, sosial, akhlak, semuanya. Kaum mukminin mengetahui bahwa wajib berkomitmen dengan as-sunnah. Mereka mengetahui wajibnya hal tersebut dari arahan yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan banyak juga ayat-ayat, baik langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan hal tersebut. La farqu bainaha wa bainal Qur'an. Tidak ada bedanya antara sunnah dengan Al-Qur'an dari sisi kewajiban berkomitmen dengannya. Kalau kita dituntut untuk berkomitmen kepada Al-Qur'an, maka kita juga dituntut komitmen kepada sunnah. Kalau ditanyakan mengapa harus berkomitmen kepada sunnah, karena Al-Quran juga sudah memberikan arahan seperti itu. Wa ta'ah wal inqiyad wa tasdik. Demikian juga tidak ada bedanya antara sunnah dengan Al-Quran dalam hal ketaatan. dalam hal ketaatan, dalam hal kepatuhan, dan dalam hal membenarkannya. Kalau kita taat, patuh, membenarkan Al-Quran, maka kita juga harus taat, patuh, dan membenarkan As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Jadi jelas, tidak boleh bagi kita membeda-bedakan antara keduanya. Quran dan Sunnah adalah dua hal yang menyatu dalam hal hujjah. Artinya kita harus berhujjah dengan Quran dan Sunnah. Tidak cukup bagi kita berhujjah dengan Al-Quran saja. Tapi selain menjadikan Al-Quran sebagai hujjah, Sunnah juga harus kita jadikan sebagai hujjah, karena saling berkaitan antara keduanya. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Kalau kita bicara soal kitab, maka kita juga harus bicara soal As-Sunnah. Di dalam Al-Quran tidak hanya diperintah untuk taat kepada Allah, ati'ullah, selesai, tidak. Tapi ada kelanjutannya, ati'ullah wa ati'u ar-rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala inna tawjihati wa ta'alim al-Qur'an was-sunnah al-mutahharah mutamazijatun mutasanidatun fi kullil majalat allati khadaha al-Qur'an. Sesungguhnya arahan-arahan dan pengajaran-pengajaran Al-Quran dan Sunnah yang suci itu menyatu, saling menopang antara satu dengan yang lainnya dalam segala macam bidang kehidupan yang didukung oleh Al-Quran. La yu'addu mu'minan man yufarriq bainahum bainaha. Tidak disebut mukmin siapa saja yang membedakan antara Sunnah dengan Al-Quran. Fin nawahi al-aqadiyah, baik dalam hal akidah, wal-ibadah atau ibadah, awil-amaliyah atau amal. Dhalika li'annahu yastahilu tatbiqul Quran bifahmin biduni hadihi sunnatil mutahharah. Yang demikian itu karena sesuatu yang mustahil bisa mempraktekkan Al-Quran dengan sebuah pemahaman tanpa didukung oleh sunnah yang suci. Kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran seutuhnya jika tidak didukung dengan as-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Oleh karena itu Imam Al-Barbahari mengatakan, Al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Kenapa tidak disebutkan al-Islamu huwal Qur'an wal Qur'an huwal Islam? Karena pada dasarnya kaum mukminin secara umum yakin akan kebenaran apa? Al-Qur'an. Tetapi ketika masuk dalam masalah sunnah, ini masih banyak yang tidak memahaminya, tidak mengetahuinya. Padahal kedudukannya sama. Al-Quran wahyu, sunnah juga wahyu. Nabi SAW mengatakan, wa inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Aku ini telah diberikan Al-Quran dan yang serupa dengannya, yaitu sunnah. Nah. Dan ini secara tidak langsung juga merupakan bantahan kepada mereka-mereka yang dikenal dengan sebutan ingkaru sunnah, kelompok yang mengingkari apa? Sunnah. Nah, atau bahasa lainnya Qur'ani. Bahasa lainnya apa? Qur'ani. Qur'ani itu yang hanya berpatokan pada Al-Qur'an saja dan tidak mempercayai kesahihan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa kaifa yufarriqu bainahuma man yu'min biqaulillahi ta'ala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wa ma jara majraha fi bayani manzilatir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh selanjutnya, bagaimana mungkin bisa memisahkan antara Al-Quran dengan As-Sunnah, orang yang percaya dan beriman kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra litubayyana linnas, Al-Quran maksudnya, litubayyana linnas, agar engkau dapat menjelaskannya kepada manusia, manuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Al-Quran turun kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau yang menjelaskan isi Al-Quran, beliau yang menerangkan isi Al-Quran. Keterangan-keterangan beliau itu disebut dengan sunnah. Nah, maka para ulama mengatakan as-sunnah tufassirul Quran. Sunnah itu menafsirkan apa? Al-Quran. As-sunnah tufassiru Al-Quran. Sunnah menafsirkan Al-Quran. Nah, kemudian kata Syekh, min aina na'rifu a'dada raka'ati shalawatil khamsi wa awqataha wa hayataha wa adhkaraha idza kunna la na'rifu sunnah. Dari mana kita bisa tahu jumlah rakaat salat lima waktu? Dari mana kita bisa tahu waktu-waktu pelaksanaannya? Dari mana bisa kita tahu tata caranya? Dari mana kita bisa tahu zikir-zikir yang dibaca di dalamnya, kalau kita tidak mengenal dan mengetahui apa? Sunnah. Dalam sholat saja jelas sekali Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Di dalam Al-Quran perintah sholat datang secara ijmal, datang secara umum, aqimus shalah, dirikanlah oleh kalian sholat. Penjelasan soal jumlah rakaat, penjelasan soal waktu-waktunya, penjelasan soal tata caranya, zikir-zikir yang dibaca di dalamnya, tidak ada di dalam Al-Quran. Adanya dalam penjelasan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu sunnah. Maka tidak bisa seseorang memisahkan antara Quran, antara kitab dan sunnah. Nah, وَكَيْفَ نَعْرِفُ شُرَوْطَ الزَّكَاةِ وَمَقَادِيرَ أَنْصِبَتِهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ لَدَيْنَا سُنَّةُ رَسُولِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمْ وَبَيَانُهُ. Bagaimana mungkin, kata Syekh, kita bisa mengetahui syarat-syarat zakat, ukuran-ukuran nisabnya, kalau kita tidak memiliki sunnah Muhammad SAW dan mengetahui penjelasannya? Karena semua yang terkait dengan ukuran-ukuran nisab dalam zakat itu hanya diterangkan melalui sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran perintahnya bersifat umum, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Nah, lalu kata Syekh berikutnya, wa min aina na'rif hadda syaribil khamr, dari mana kita bisa tahu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atau kepada peminum khamr? Di dalam Al-Quran hanya ada keterangan bahwa khamr itu apa? Haram. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Disebutkan bahwa khamr adalah rijsun min amali syaitan. Haram. Tapi tidak ada keterangan di dalam Al-Quran soal hukuman yang dijatuhkan kepada peminum khamr. Keterangannya ada di dalam sunnah, dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Disebutkan bahwa di masa Nabi SAW dan di masa sahabat Abu Bakar, hukuman yang dijatuhkan kepada peminum khamr itu cambuk sebanyak 40 kali. Kemudian terjadi perubahan di masa khilafah Umar ibn Khattab, dicambuk peminum khamr hingga 80 kali cambuk. Hanya ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa rajm az-zani. Dari mana kita tahu hukuman rajam bagi pelaku zina? Di dalam Al-Qur'an hanya ada penyebutan soal haramnya zina. Nah, seperti apa tata cara rajam? Bahkan tidak ada ayat rajam karena sudah dihapus dalam Al-Quran. Tapi secara hukum tetap ada. Nah, dalam sunnah, Nabi SAW mempraktekkannya langsung. Salah satunya adalah ketika imra'at mahzumiyah yang mengaku telah berzina. Dirajam. Setelah semua urusannya selesai. Nah. وَقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ. Lalu kata Syekh, dari mana kita tahu قَطْعِ يَدِ السَّارِقِ, hukuman potong tangan si pencuri atau pelaku pencurian. Kalau di dalam Al-Quran perintahnya hanya bersifat umum, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. As-sariq, pencuri, baik laki-laki maupun wanita, maka potonglah tangan keduanya. Soal ketentuannya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Apakah setiap yang mencuri itu harus dipotong tangannya? Ini penjelasannya ada dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, la tuqta yadus sariq illa fi rub'ud dinar fasa'idan. Tidak boleh dipotong tangan si pencuri kecuali kalau mencuri senilai 1/4 dinar ke atas. Jadi kalau cuma ngambil sesuatu yang ringan, ini tidak dijatuhi hukum potong tangan. Ya. Di dalam Al-Quran ingat perintahnya hanya bersifat umum. Pencuri, baik laki-laki maupun wanita, potong tangan keduanya. Tapi penjelasan soal seperti apa ketentuannya, bagaimana tata caranya, tidak ada penjelasan itu. Adanya dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Terus kalau sudah mencuri, kalau sudah dipotong tangannya, mencuri lagi, apa yang kemudian dipotong? Apakah tangan yang satunya lagi? Ternyata tidak. Tangan yang satunya dipotong, kalau mencuri lagi, maka yang dipotong adalah kakinya. Kalau mencuri lagi, maka yang dipotong adalah tangan satunya lagi. Kalau mencuri lagi, maka yang dipotong adalah kaki yang satunya lagi. Ini tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran. Adanya di dalam sunnah Nabi SAW. Maka bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan, mempraktekkan Al-Quran secara nyata, kalau tanpa melalui sunnah Nabi SAW. Karena praktek nyatanya, aplikasi nyatanya ada dalam sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Makanya saya ingatkan kembali, Imam Al-Barbahari itu sampai mengatakan al-Islam huwa sunnah. Islam adalah apa? Sunnah. Tidak menyebut Al-Quran, tapi Islam adalah apa? Sunnah. Kalau dikatakan Islam adalah Al-Quran, belum cukup. Orang belum bisa mengamalkan Islam secara utuh. Orang belum bisa mengamalkan Islam secara benar. Kalau yang jadi rujukannya hanya Al-Quran. Islam adalah Al-Quran, Al-Quran adalah Islam. Tidak. Beda ketika dikatakan Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Meliputi Al-Quran di dalamnya. Karena perintah untuk mengagungkan sunnah, mengikuti sunnah, menjadikan sunnah sebagai hujah, itu ada di dalam Al-Quran. Nah, qala hadhihi wa ghayruha min al-umuri al-kathirah allati yatawaqqafu al-iman bil-Quran wa tatbiquhu 'ala al-iman bis-sunnah wa ma'rifatiha wa tatbiqiha wa iltizamiha wa ittiba'iha. Ini dan perkara-perkara lainnya yang sangat banyak ya, yang menyangkut keimanan terhadap Al-Quran dan pengamalannya itu diselaraskan dengan keimanan kepada sunnah ya, dengan pengetahuan terhadap sunnah dan pengamalan terhadap sunnah, komitmen terhadap sunnah dan ittiba kepada sunnah. Nah, qala min huna adrakatil ummatul islamiyyatu 'azamatas sunnah wa makanatuha. 'Azamatas sunnah wa makanataha. Fahafidhuha kama hafidhul Qur'an wa sanuha kama sanu al-Qur'an. Dari sinilah umat Islam semuanya tahu keagungan sunnah dan kedudukan sunnah, sehingga mereka menghafalnya, menjaganya seperti halnya mereka menjaga Al-Quran. Mereka mengagungkannya seperti halnya mereka mengagungkan Al-Quran. Mereka melindungi sunnah sebagaimana mereka melindungi apa? Al-Quran. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qala hafizahullah, selanjutnya Syekh Rabi hafizahullah ta'ala mengatakan dalam uraian lainnya, qala fahayya Allahu hadihil ummata allati hiya khairu ummatin ukhrijat lin nas wa ala ra'sihim sahabatu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ثم التابعون لهم بإحسان فحفظوا في صدورهم ألفاظ السنة ومعانيها ودانوا بها عقيدة وعملا لا يفرقون بينها وبين القرآن لا في عقيدة ولا في أحكام وعمل وتلاهم من سار على نهجهم من أهل الحديث والسنة. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian membangkitkan dari kalangan umat ini sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia. Wa'ala ra'sihim sahabatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pendahulunya tiada lain adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Fahafidhu fi sudurihim alfadhus sunnah. Mereka menjaga di dada-dadanya teks-teks sunnah, menghafal sunnah. Wa ma'aniha, dan makna-maknanya. Kemudian mereka bangun di atas sunnah, akidahnya dan amalannya. Mereka tidak membedakan antara sunnah dengan Al-Quran, tidak dalam perkara akidah, tidak pula dalam perkara hukum, juga dalam perkara amal. Nah, lalu kemudian diikuti oleh generasi yang datang setelah mereka, yang mengikuti mereka di atas manhaj mereka, yaitu dari kalangan ahlul hadis dan sunnah. Ya. Ini runutnya, ini urutannya. Ya. Setelah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran soal keagungan sunnah, soal kedudukan sunnah, soal wajibnya komitmen dengan sunnah, kemudian Allah bangkitkan satu umat yang paling baik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, yaitu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, ya, dan generasi yang datang setelahnya, ahlul hadis, ahlus sunnah. Wa qala hafizahullah, beliau Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, wa mayyazallahu dzikra al-munazzala 'alaihi bil hifdhi. Wa hadha dzikru yashmulu al-Qur'ana was-sunnah. Wa hiya bayanuhu wa la yatimmu hifdhul Qur'an illa bi hifdhis sunnah illa bi hifdhi bayanihi. Kata Syekh selanjutnya, mayyazallahu adz-dzikra al-munazzala 'alaihi bil hifdhi. Allah memberikan keistimewaan adz-dzikra yang telah diturunkannya, yaitu Al-Quran. Allah telah memberikan keistimewaan pada Al-Quran berupa penjagaan secara khusus kepadanya. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adz-dzikra, Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Ini keistimewaan Al-Quran. Mendapatkan penjagaan yang khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, wa hadza dzikru. Dzikra yang disebutkan di ayat ini itu meliputi Al-Quran, was-sunnah, dan juga sunnah. Berarti sunnah juga punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Mendapatkan penjagaan secara khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sunnah adalah bayanuhu. Sunnah itu penjabarannya. Keterangan segala hal yang ada di dalam Al-Quran. Kata Syekh, wala yatimu hifdul Quran illa bihifdi bayanihi. Tidak akan sempurna penjagaan terhadap Al-Quran kecuali dengan menjaga apa yang menjadi penjabarnya dan penjelasnya. Yaitu apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa hadha kama yashhadu bihi al-Qur'an yashhadu bihi al-waqi wa tarihu hadhihi al-ummah wa jihadu fuhuliha fil hifadhi ala sunnah wa hifdhiha wa ittikhadhi kulli al-wasa'il al-hakimah wa istikhdami al-usul wa turuq wal manahij li tahqiqi hadha al-hifdhi fi ajalli suwarihi wa amtaniha wa la yajhad illa mukabirun. Perkara ini, penjagaan Al-Quran dan penjagaan terhadap sunnah, dan khususnya penjagaan terhadap sunnah, ya, ini disaksikan atau dipersaksikan oleh Al-Quran. Kemudian juga dipersaksikan oleh realita, ya, kenyataan. Demikian juga dibuktikan dengan sejarah umat ini. Sejarah umat ini yang dimaksud tentu saja yang paling pertamanya, yaitu para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, dan generasi yang datang setelahnya. Wa jihadu fuhuliha fil hifadhi ala sunnah, dan pengorbanan para kesatrianya, para kesatria umat ini, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dalam menjaga sunnah, dalam menjaga sunnah dan dalam menghafalnya, dalam melakukan segala upaya yang bijak untuk menjaganya, serta dalam menggunakan segala metode untuk mewujudkan penjagaan sunnah ini dengan bentuk yang paling baik dan yang paling kuat. Ya, artinya sejarah membuktikan bahwa sunnah itu tetap terjaga dengan adanya orang-orang yang berkorban untuk menjaganya. Sebagaimana berkorban untuk menjaga apa? Al-Quran. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah akan menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tadi kata Syekh, dzikra di sini itu meliputi apa? Sunnah. Jadi Al-Quran dan sunnah, ya, memiliki keistimewaan. Apa itu? Mendapatkan penjagaan khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terbukti. Ini terbukti. Apa yang membuktikannya? Pertama, Al-Quran itu sendiri. Sampai detik ini Al-Quran masih tetap utuh seperti awal mula turunnya dari Allah Azza wa Jalla. Sunnah juga sama, sampai detik ini tetap muncul orang-orang yang senantiasa apa? Menjaganya. Ya. Nah, fakta, realita menunjukkan hal itu. Sejarah demikian. Di mana para sahabat berkorban, berjuang, menjaga sunnah, menghafal sunnah. Nah, dan melakukan segala hal untuk mewujudkan terjaganya sunnah ini. Sebagaimana terjaganya apa? Al-Quran. Dan sangat kuat pengorbanan mereka dalam menjaga Al-Quran. Nah, pengumpulan Al-Quran, mushaf dijaga dengan baik. Sunnah juga sama, dijaga dengan baik. La yajhad hadza illa mukabirun. Enggak ada yang menentang soal ini kecuali yang sombong. Kecuali orang-orang yang menyombongkan dirinya. Ya. Menganggap bahwa sunnah tidak memiliki keistimewaan sebagaimana Al-Qur'an. Padahal Qur'an membuktikan. Sejarah membuktikan. Realita juga sama. Fakta di lapangan juga begitu, menunjukkan bahwa sunnah itu juga istimewa, ya. Di mana tetap utuh terjaga, Nah, qala hadhihi al-mazaya wa ghairuha mimma la yattasi'ul maqamu li dzikriha. Keistimewaan, keistimewaan sunnah atau keistimewaan ini terkait dengan sunnah, mimma la yattasi'ul maqam li dzikrihi, tidak cukup ya maqam untuk menyebutkannya karena saking banyaknya. Lihada ar-rasul al-karim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh karena itu Rasul Al-Karim tu'ti badahatan inda ulin nuha wal albab wa makanatan wa i'tibaran wa ijlalan li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lihada Rasul Al-Karim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tu'ti badahatan inda ulin nuha wal albab makanatan wa i'tibaran wa ijlalan li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, untuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ini, orang-orang yang berakal diberikan pengakuan secara langsung soal kedudukannya dan pengagungan terhadap sunnah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa annaha barahinu sati'atun wa hujajun qati'atun ma'al Qur'an janban ila janbin fi kulli abwabiddin wad dunya fil aqaid wal ibadat wal muamalat was siyasah wal ijtima' wal iqtisad. Dan sesungguhnya sunnah adalah dalil yang sangat jelas dan hujjah yang pasti bersama dengan Al-Quran, sejajar, sama rata dalam seluruh bab-bab yang menyangkut urusan agama dan dunia sekalipun, menyangkut akidah, ibadah, muamalah, politik, sosial, ekonomi, dan yang lainnya. Jadi kalau kita menginginkan akidah yang lurus, ibadah yang benar, muamalah yang baik, politik yang bersih, sosial yang bagus, ekonomi yang maju, kuncinya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena keduanya sebagai hujjah yang pasti dan dalil yang sangat jelas. Sebelumnya juga disebutkan di mana keduanya menyatu dan saling menopang, saling menguatkan. Wa man ra'a aw qala ghairu hadza faqad taha. Wa man ra'a aw qala ghairu hadza faqad taha. Barang siapa yang memiliki pemikiran selain ini atau pernyataan selain ini, maka sungguh ia telah menyombongkan dirinya. Wa dhalla dhalalan mubina, dan telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Syaqallaha wa rasulahu, menentang Allah dan rasulnya. Wattaba'a ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain jalan kaum mu'minin, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dari penjelasan ini saja sudah sangat jelas dan cukup bagi kita untuk menyatakan bahwa sunnah adalah hujjah, sama seperti halnya Al-Quran. Wajib bagi kita semuanya menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hujah dan tidak boleh membeda-bedakannya. Janban ila janbin, sejajar, sama rata. Tidak boleh melebihkan yang satunya, melemahkan yang satunya lagi. Thumma dzakara Syekh hafizahullah taala jumlatan minal ahadits annabawiyah allati tadullu ala makanati sunnah annabawiyah wa annahu la farqa bainahu wa bainal Qur'an fil istidlal wal ihtijaj ala masailil aqidah wa ghairiha. Kemudian Syekh Rabi hafizahullah taala menyebutkan sejumlah hadis-hadis Nabi yang menunjukkan kedudukan sunnah dan keterangan bahwa tidak ada bedanya antara sunnah dengan Al-Quran dalam hal argumentasi, ya, dan berhujah dengannya terkait masalah akidah ataupun masalah-masalah lainnya. Faqala hafizahullah, Syekh Rabi hafizahullah ta'ala mengatakan, wa minas sunnah, di antara dalil, di antara dalil yang menunjukkan kedudukan sunnah dan tidak ada bedanya antara sunnah dengan Al-Quran dalam berargumentasi dengannya dan berhujjah dengannya adalah ma ja'a an Abdullah ibn Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala taraktu fikum, hadis masyhur, ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abadan. Kitab Allah wa sunnati. Kata Rasulullah SAW, aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian selama kalian berpegang teguh dengannya. Aku telah tinggalkan sesuatu di tengah-tengah kalian selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya sepeninggalku. Sesuatu yang dimaksud adalah kitabullah dan sunnahku. Nah, wasiat-wasiat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak lepas dari ini. Tidak lepas dari ini, dari kitabullah dan sunnahnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyid. Bahkan ini wasiat disampaikan oleh beliau menjelang perpisahannya dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini satu indikasi yang sangat kuat kalau sunnah adalah hujjah secara mutlak sebagaimana Al-Quran. Jadi tidak boleh lagi kita ragu. Nah, dan harus kita katakan seperti ini kepada orang-orang yang mulai meragukan keabsahan sunnah. Ini dalil pertama. Kemudian wa'anil Miqdad ibni Ma'di Kariba radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikur rajul muttaki'an ala arikatihi yuhadithu bihadithin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah azza wa jal fama wajadna fihi min halalin istahlalnah wama wajadna fihi min haramin harramnah ala wa innama harrama Rasulullah misla ma harrama Allah. Diriwayatkan dari Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada seseorang yang bersandar pada sofanya kemudian menyampaikan hadis, hadis dariku, kata beliau. Orang itu mengatakan, bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dan kalian ada kitab Allah. Apa yang kami dapati di dalamnya dari perkara-perkara yang halal, maka kami halalkan. Dan apa yang kami dapati di dalamnya dari perkara-perkara yang haram, maka kami haramkan. Ala ketahuilah, kata dia, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan sesuatu sama persis seperti apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Enggak berbeda. Ya. Tidak ada kontradiktif. Enggak ada satu hadis pun yang kontradiktif dengan ayat. Kalau dirasa seperti itu, maka mungkin karena kelemahan ilmu yang ada pada kita. Ya. Enggak ada pertentangan antara Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih. Yang ketiga, wa ana Abi Rafi radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ulfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru mimma umirtu bihi aw nuhitu anhu fayaqulu la adri wa ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Riwayatkan dari Abu Rafi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, nanti akan datang salah seorang di antara kalian yang duduk di atas sofanya, datang kepadanya perintah yang telah aku perintahkan atau larangan yang telah aku larang, namun kemudian dia malah mengatakan, la adri, saya tidak tahu menahu, ma wajadna fi kitabillah ittaba'na, apa yang didapati ada dalam Al-Quran itulah yang diikuti. Dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, hal yang seperti ini. Ini kabar tentang keburukan, akan ada salah seorang di antara kalian yang hanya bersandar pada apa? Al-Quran dan meninggalkan sunnah. Ini sebuah keburukan, dikabarkan oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa bersandar pada Al-Quran saja tidak cukup. Satu. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa orang-orang terdahulu semuanya bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu Nabi menyebutkan kabar yang buruk bahwa nanti akan ada orang yang justru hanya bersandar pada Al-Quran. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata. Semua umatku pada dasarnya akan masuk jannah. Umat Muhammad, mukminin, muslimin, pada dasarnya akan masuk jannah. Illa man aba, kecuali yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, maka akan masuk ke dalam jannah. Taat kepadaku, taat kepada Rasulullah SAW adalah mengikuti setiap penjelasannya, setiap uraian-uraiannya, setiap keterangan-keterangannya. Baik diucapkan secara langsung oleh beliau atau ditampakkan melalui perbuatannya, dan semua itu adalah sunnah atau bahkan persetujuannya. Semua itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalimat ata'ani, yang mentaatiku, itu tadi. Ya. Taat, mengikuti, menerima, mengamalkan semua penjelasan, uraian, arahan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, baik berupa aqwal, af'al atau takrir, ucapan, perbuatan atau persetujuan. Siapa yang taat kepadaku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, akan masuk ke dalam jannah. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah enggan. Bermaksiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tidak mau menerima ureyannya, penjelasannya, ajarannya, ya. Baik yang disampaikan oleh ucapan atau melalui perbuatan atau persetujuannya. Maksiat. Siapa yang bermaksiat, itulah yang enggan masuk surga. Nah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sini ya, mendapatkan keleluasaan dalam hal klaim man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepadaku? Sekali lagi ini menunjukkan bahwa taat kepada Rasul sifatnya tersendiri. Ya. Tidak mengikuti taat kepada Allah dalam artian tidak setiap orang yang taat kepada Allah taat kepada Rasul. Tapi ketika taat kepada Rasul, maka konsekuensinya dia sudah taat kepada Allah Azza wa Jalla, karena perintah taat kepada Rasul itu ada dalam Al-Quran, merupakan perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya dipisahkan kalimat taatnya. Mutlak masalahnya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul beda dengan taat kepada waliul amr. Pakai waw ataf. Hanya diikut sertakan saja. Kata taatnya tidak diulang. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Enggak ada kata taat lagi. Kenapa? Karena taatnya tidak mutlak. Okay. Makanya ada hadis Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Jadi ketaatan kepada waliul amr tidak mutlak. Sehingga tidak disebut lagi kata apanya? Taatnya beda dengan taat kepada Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul diulang. Subhanallah. Ini menunjukkan sekali lagi sunnah memiliki kedudukan yang tinggi. Nah. Qala wa ana bi Musa radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allah bihi kamathali rajulin ata qauman فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan sesungguhnya perumpamaanku dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala utus dengannya, kamatsali rajulin ata qauman. Perumpamaanku dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya, kamatsali rajulin ata qauman, seperti seorang laki-laki yang mendatangi suatu kaum. Seperti seorang laki-laki yang mendatangi suatu kaum. Kemudian si laki-laki itu berkata, "Wahai kaum, inni ra'aitul jaysa bi'ainayya." Sesungguhnya aku telah melihat ada pasukan musuh dengan kedua mataku. Wa inni anan nadhirul uryan, dan sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata. Fannaja, maka marilah menuju kepada keselamatan. Fa ata'ahu ta'ifatun min qaumihi. Ada sekelompok orang dari kaumnya yang taat kepadanya. Fa adlaju fantalaqu ala mahlihim fanajau, kemudian masuk dan berangkat bersamanya hingga mereka semua selamat. Wa kadzdzaba ta'ifatun minhum, namun ada sekelompok yang lain yang mendustakannya. Fa asbahu makanahum, mereka tetap ya berdiam diri di tempatnya. Fasabbahahumul jaisyu, sehingga pagi-pagi pasukan musuh ya fa'ahlakahum, pasukan musuh menyergap mereka. Fa'ahlakahum, hingga mereka binasa. Wajtahahum, dan pasukan musuh itu meluluh lantahkan mereka. Fadhalika mathalu man ata'ani, seperti itulah perumpamaan orang yang taat kepadaku. Fattaba'a ma ji'tu bihi, lalu kemudian mengikuti apa yang aku bawa. Ya. Orang yang taat kepada Rasulullah SAW mengikuti setiap apa yang telah beliau ajarkan, maka akan selamat. Seperti selamatnya suatu kaum tadi yang mendengar ada orang yang memberi apa? Peringatan soal bahaya pasukan musuh. Selamat mereka. Wa mathalu man 'asani wa kadzdzaba bima ji'tu bihi minal haqq. Dan orang yang bermaksiat kepadaku. Orang yang bermaksiat kepadaku dan mendustakan apa yang aku bawa dari kebenaran. Ini seperti sekelompok orang yang mendustakan si laki-laki yang membawa apa? peringatan tadi, mereka tetap di tempatnya hingga kemudian musuh menyergap mereka, menghancurkan mereka, bahkan meluluh lantahkan mereka. Celaka. Ya. Sangat jelas sekali apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Soal wajibnya kita komitmen kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-allamah Rabi al-Madkhali hafizahullah al-fasl ats-tsani manzilatus sunnah 'inda ash-shahabatil kiram faman ba'dahum min khiyaril ummah wa sadatiha. Kemudian Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala akan menyebutkan kedudukan sunnah di mata para sahabat yang mulia dan orang-orang yang datang setelahnya yang menjadi umat pilihan dan menjadi pemimpin umat ini. Nah, insyaallah akan kita sampaikan selepas salat zuhur. Nah, setelah rehat. Alhamdulillahirabbil alamin.